نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, para hadirin barakallahu fikum. Kita masuk pada poin yang ketujuh. Di antara wasail mufidah, sarana yang bermanfaat, lil hayati as-sa'idah, untuk meraih kehidupan yang bahagia. Qala asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Selanjutnya Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan yang ketujuh. Qala wa min anfa'il asya'i fi hadzal mawdi'i isti'malu ma arsyada ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih. Wa min anfa'il asya'i, dan di antara yang paling bermanfaat, anfa'il asya', perkara-perkara yang paling bermanfaat. Bermanfaat fi hadzal maudhi', di pembahasan kita ini, yaitu supaya hidup bahagia, keresahan hidup, kegalauan, kekacauan jiwa itu bisa hilang. Isti'malu ma arsyada ilaihin nabiyyu. Isti'mal, menggunakan, melaksanakan atau menggunakan apa yang telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi as-sahihi, di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu hadis yang sahih datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslimun hadal hadis muttafaqun alaih. Apa artinya? Unduru, lihatlah. Lihatlah ila man huwa, kepada orang yang huwa, dia itu asfala minkum, di bawah kalian. Lihatlah oleh kalian orang yang dia itu di bawah kalian. Maksudnya di bawah kalian dari sisi kenikmatan-kenikmatan. Iya. Wala tanduru, jangan kalian memandang, membandingkan. Ila man huwa fauqakum, kepada orang yang di atas kalian. Orang yang di atas kalian maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya melebihi kalian. Jangan kau lihat, jangan membandingkan, melihat kepada orang yang dia itu keadaannya fauqakum, keadaan nikmatnya itu di atas kalian, lebih banyak, lebih bagus, lebih pokoknya dari kalian. Kenapa demikian? Nah, ini obat. Inilah obat yang mujarab, menyembuhkan penyakit sedih, gundah, bingung. Apa itu? Tadi selalu melihat, melihat orang yang nikmatnya di bawah kita. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah alaikum. Maka cara seperti itu, fahuwa maka cara seperti itu akan lebih menjaga untuk kalian tidak merendahkan, tasdaru merendahkan, menganggap remeh. Ni'matallahi alaikum, yang Allah, nikmat Allah yang ada pada kalian. Saya ulangi, lihatlah oleh kalian man huwa asfala minkum, yang dia itu di bawah kalian nikmatnya. Jangan kalian melihat kepada orang yang dia itu di atas kalian keadaannya, nikmatnya. Bahwa ajdar, maka hal itu akan lebih menjaga. Alla tasdaru, untuk kalian tidak meremehkan. Nikmat Allah alaikum, nikmat Allah atas kalian. Barakallahu fikum. Ini nasihat dan pelajaran, petunjuk yang menakjubkan, menjadikan orang semakin kuat dalam bersyukur, menjadikan seorang hamba semakin menyadari nikmat yang ada padanya dan tidak melupakannya. Oleh karena itu kata Syekh, fa innal abda idza nasaba baina ainihi hadzal malhadha, sesungguhnya hamba idza nasaba, apabila memasang, dipasang, baina ainihi, di hadapannya. Nasihat ini selalu dipasang di depannya. Hadal malhad. Malhad itu artinya nasihat ini, perhatian ini, rambu-rambu ini. Al-Jalil, perhatian yang luhur ini dari beliau. Ra'ahu yafuku jam'an kasiran minal khalqi fil afiyah wa tawabi'iha wa fi rizqi wa tawabi'iha mahma balahat bihil hal. Ra'ahu yafuku jam'an kasiran minal khalqi. Ra'ahu, dia lihat. Yafuku, yafuku itu lebih di atas. Jam'an kasiran, sekelompok manusia yang banyak. Fil afiyah, diberi oleh Allah al afiyah, kesehatan. watawabi'iha, dan yang mengiringi kesehatan, fasilitasnya. Wa fi rizqi watawabi'ih, atau diberikan oleh Allah kebanyakan mereka rezeki dan yang mengiringi, rezeki ilmu, rezeki harta, dan yang mengiringnya. Mahma balaghat bihil hal, sekalipun balaghat telah mencapai keadaan puncaknya, dia menjadi orang yang diberi oleh Allah nikmat harta misalnya, dengan segala yang mengiringinya, atau nikmat ilmu dengan segala yang mengiringinya. Ilmu juga nikmat, harta juga nikmat. Dan ketika melihat orang lain diberi dua nikmat yang besar ini dan di atas kita keadaannya, maka kita lihat orang yang ada di bawah kita. Dengan cara seperti yazulu qalquhu wa hammuhu wa ghammuhu. Dengan dia melihat keadaan orang yang di bawahnya, yazul, lenyap, hilang, qalquhu, kegoncangan jiwanya. Wa hammuhu, juga wa ghammuhu, kekacauan jiwanya, kesedihan jiwanya. Wa yazdadu sururuhu wa ikhtibatuhu bi ni'amillah. Dan akan yazdad, bertambah surur kebahagiaannya. Bertambah bahagia. Barakallahu fikum. Wa ikhtibatuhu, dan khibtahnya. Apa itu khibtah? Khibtah adalah keinginan seorang untuk mendapatkan nikmat seperti nikmat orang lain. Bukan menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Hibtoh adalah keinginan seorang ingin mendapatkan nikmat seperti nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Itu namanya hibtoh. Dan ini boleh. Yang tidak boleh hasad. Hasad yaitu seorang berangan-angan hilangnya nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Ini dosa besar. Ikhtibat, keinginan untuk mendapatkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Bini'amillah allati faqa fiha ghairah, yang lebih di atas. Orang lain yang dia keadaannya lebih di atas. Wa mimman huwa dunahu fiha, daripada orang yang dia di bawahnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, la hasada illa fisnatain. Tidak ada keinginan memperoleh nikmat yang Allah berikan pada orang lain kecuali dua hal. Namanya hibtah. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatih. Yang pertama, orang yang diberi harta. Allah datangkan harta luar biasa sehingga menjadi orang kaya raya. Namun harta yang diberikan oleh Allah, sallatahu ala halakatih, dia kuasakan, dia gunakan harta-harta itu untuk kebaikan semuanya. Dihabiskan untuk kebaikan. Fil haq, untuk membela kebenaran. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, orang yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu, kitab, sunnah. Wa huwa yaqdi biha, dia amalkan. Wa yu'allimuha, dia ajarkan. Maka ini adalah hal yang boleh. Siapa yang tidak ingin jadi ulama? Seorang ulama yang dia bisa mengamalkannya, bisa berdakwah dengannya, sehingga manusia menjadi baik. Siapa tidak ingin? Keinginan seperti ini adalah namanya ghibtah, boleh. Yang tidak boleh, hasad. Antum diberi nikmat sedikit, sementara tetangganya banyak. Kemarin baru beli motor, sekarang beli mobil. Sementara antum ajek status. Nikmatnya itu terus. Tidak ada perkembangan, malah kadang terjadi penurunan. Anda kalau hasad semakin sakit. Tetangga baru beli sesuatu, lihat diturunkan dari mobil, sakit karena hasad. Dipikirin, malah mikirin, gak bisa tidur. Memikirkan apa yang Allah berikan kepada tetangganya, gak bisa tidur malah. Gak enak makan akhirnya, malah sakit. Hasad tidak menjadikan hati tenang. Tapi kalau dia melihat keadaan nikmat yang di bawahnya, antum tidur di atas amben. Di atas amben ada kasurnya. Di atas kasur ada apanya lagi? Selimutnya. Coba antum lihat orang yang rumahnya dari gardus. Rumahnya gardus juga jembatan. Ya? Antum lihat-lihat. Oh iya. Saya masih lebih bagus. Masih lebih baik. Tidak sampai di lantai. Ini sudah di bawah jembatan. Rumah dari gardus. Bukan pakai kasur. Pakai lantai, tanah, asli. Melihat pemandangan seperti ini semakin bersyukur. Hilang penyakitnya. Kesedihannya. Ketika melihat orang lain. Diberi yang lebih dari antum. Barakallah. Ini kata ulama merupakan dawaun ajib, obat yang menakjubkan. Wa kullama tala, lihat, wa kullama tala ta'mulul 'abdu bi ni'amillahi zahira wal batinah ad-dunyawiyyati wad-diniyati wad-dunyawiyyah ra'a rabbah qad a'tahu khairan katsira. Kullama tala, setiap kali tala panjang angan-angannya, ta'mulul 'abdu, angan-angan hamba, bini'amillah, dengan nikmat Allah yang zahirah dan yang batinah, yang nampak yang tidak nampak, ad-diniyah, kenikmatan agama, wa dunyawiyah, nikmat dunia, ra'a rabbah, dia melihat Rabbnya, qad a'tahu khairan katsira, dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak, dafa'anhu syurura muta'addidatan, dengan dia melihat nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat diniyah, nikmat duniawiyah, dia lihat begitu banyaknya, ini akan menolak kejelekan. Muta'addidah yang beragam-ragam. Karena tadi, kalau cuma melihat orang yang di atasnya, bukan melihat nikmat yang ada pada dirinya, itu akan muncul penyakit hasad. Biasanya. Tapi kalau dia melihat nikmat yang ada pada dirinya, semakin bersyukur. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ketika diberi kerajaan, jin-jin tunduk, angin tunduk, binatang pun tunduk. Sampai diberi ilmu bahasa binatang. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah di antara keutamaan Rabbku. Lihat. Liyabluwani, untuk menguji saya. A'ashkuru am akfur. Apakah saya akan menjadi hamba yang bersyukur? Ataukah justru saya menjadi orang yang kufur? Karena nikmat kalau diberikan kepada hamba, manusia akan menjadi dua keadaan. Dia akan pandai bersyukur, atau justru dia semakin kufur. Kala innal insana layadgha arra'ahu staghna. Jangan demikian. Sesungguhnya manusia, termasuk kita ini, manusia kita ini. Kala innal insan. Manusia itu La yatgha, dia akan melampaui batas-batas. Tidak lagi dipandang ini larangan, ini jelek, ini tercela, sudah ada dipandang lagi. Minggir kaidah itu. Kapan? Ar-ra'ahu staghna. Kalau dia merasa dirinya sudah diberi oleh Allah kecukupan. Sejarah telah membuktikan keangkuhan Fir'aun. Sejarah telah membuktikan keangkuhan Qarun. Semua itu adalah bukti nyata. Oleh karena itulah, selalulah melihat nikmat yang ada pada dirinya, walaupun sedikit. Yang sedikit, kalau disyukuri, berubah menjadi banyak. Begitu kaidahnya. Yang sedikit kalau disyukuri akan barokah. Walaupun itu banyak, kalau dikufuri berubah jadi azab, siksa fid dunya sebelum akhirat. Tapi orang memandang bukan dari sekedar itunya, barokahnya bukan. Sing penting dapat semuanya. Yang sedikit lupa. Padahal yang sedikit disyukuri, ditambah dan ditambah, ditambah. Itu kaidahnya. Makanya lihatlah orang di bawah kita. Di bawah, di atas kita ada orang yang lebih. Di bawah kita, lihat. Itu akan lebih menahan untuk muncul kufur nikmat. Tenang. Rumah antum masih kontrak. Alhamdulillah masih bisa bayar kontrakan. Saudara kita bayar kontrakan tidak bisa. Barakallahu fikum. Syukur walaupun kontrakan, bayang sana boyong sini. Alhamdulillah masih bisa boyong. Masih ada anggaran beli kontrakan. Saudara kita rumahnya di mana? Nah, tadi di bawah jembatan. Nanti kalau ada apa namanya? Petugas bongkar, bongkar. Mengontrak di mana lagi? Jembatan mana lagi? Kalau masih ada jembatan, kalau banjir, berteduh di kolong langit. Alhamdulillah, adem matinya. Nah, tapi kalau lihat orang di atas, weh, rupanya di setiap kota ada, setiap provinsi ada, setiap provinsi punya bisnis, provinsi ini bikin rumah, bisnis punya rumah. Barakallah. Kalau perlu ada pulau, tak beli pulaunya. Insyaallah. Tapi nikmat dunia itu dinikmati sesaat. Ketika itu dia akan sadar, iya, saya sedikit, tapi disyukuri akan ditambah. Termasuk nikmat agama. Jangan yang dipandang nikmat dunia saja. Termasuk nikmat amal soleh. Justru ini nikmat yang sangat besar. Nikmat hidayah ini nikmat yang paling besar. Bahkan musibah yang paling besar kalau musibah menimpa agama. Kalau menimpa agama itu musibah besar. Kalau musibah dunia, musibah kecil. Sehingga ketika bisa beramal soleh, saum bisa selesai, itikaf bisa mengamalkannya, baca Quran bisa, masya Allah. Nikmat. Coba lihat saudara kita. Puasa tanggal 15 sudah lebaran. Sudah sanggup sampai ini selesai. Insyaallah. Baca Quran boro-boro. Itikaf lebih-lebih sulit. Antum selalu diberi kemudahan. Ini adalah keutamaan dan rahmatnya Allah saja. Oleh karena itu bersyukurlah. Pandang orang di bawah kita. Sip. Wa yujibul farah was surur, ini menjadikan orang itu bahagia dan gembira. Tapi kalau yang muncul hasad, ini bahaya. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW menceritakan, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis. Pintu surga dibuka oleh Allah setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Dibuka oleh Allah setiap dua hari tadi. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Fayaghfirullah likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Setiap hamba yang memohon ampun diampuni oleh Allah, kecuali orang yang berbuat syirik tidak diampuni. Kecuali orang itu masih berbuat kesyirikan. Illa rajulan kana bainahu wa bainahu syahna. Kecuali ada dua orang yang dia itu, jadi semua orang diampuni dosanya selama tidak berbuat syirik, kecuali dua orang yang saling syahna, jengkel-jengkelan. Iya, karena hasad menimbulkan jengkel, kemarahan, emosi, dendam. Muncul pertengkaran dua orang. Allah tunda, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunda dua orang yang bertengkar ini. Bertengkar urusan dunia ini. Sampai keduanya itu melakukan perdamaian. Maka barakallahu fikum, dunia jangan jadi sebab seorang itu menjadi dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, hilangkan hasad, apalagi sampai marah. Saudaranya punya nikmat atau malah marah, ikut bergembira atas kegembiraan saudaranya. Saudara antum baru menikah, doakan barakallahu lak wa barak alaik wa jama' baina fi khair. Barokah semoga antum keluarga yang barokah. Nikmah, ikut bersyukur. Ini akan menghilangkan asbab yang ketujuh, kesedihan, kegoncangan jiwa. Sekarang yang kedelapan. Wa minal asbabi al-mujibati lis-surur, dan diantara perkara yang mewajibkan lis-sururi adanya kebahagiaan, kesenangan. Wa zawalil hammi wal gham, lenyapnya kekacauan, kesedihan jiwanya. Kesedihan, kegundahan jiwanya. Apa itu? As-sa'yu fi izalatil asbab al-jalibah lil humum. Berusaha fi izalatil asbab, menghilangkan sebab-sebab al-jalibah yang menarik. Lil humum, adanya kegundahan. Wa fi tahsilil asbabil jalibah lis-surur, dan fil wafitahsil, dan melakukan usaha al asbab dengan sebab-sebab al jalibah yang menarik lis surur adanya kebahagiaan. Apa itu? Wadzalika binisyani ma madha alaihi, yang demikian itu binisyani, dengan melupakan ma madha alaih, apa yang telah lewat baginya. Minal makarih allati la yumkinu radduha, dari al makarih, perkara yang tidak disukai. La allati la yumkinu radduha, yang tidak mungkin dikembalikan. Melupakan apa yang sudah lewat dari perkara yang dia tidak suka, yang menimpanya, yang tidak mungkin dikembalikan, dilupakan. Iya. Dilupakan apa yang sudah lewat. Iya. Yang kedua, wa ma'rifatuhu is anna istighala fikri fiha min babil abs wal muhal. Dan wa ma'rifatuhu, dan mengenalnya dia, mengetahuinya dia, anna istighala fikri, bahwa menyibukkan dengan pikirannya, fiha, dengan musibah yang sudah lewat, min babil abs, termasuk pintu sia-sia. Wal muhal, dan perkara yang mustahil. Ya. Wa anna dhalika humkun wa junun, bahkan hal itu humkun, kedunguan, wajunun, gila. Ya, yang sudah lewat tidak mungkin ditarik. Anak yang sudah dikubur tidak mungkin saat itu dengan dia meratapinya jadi bangun, tidak mungkin. Yang sudah lewat sudah diratapi, itu juga tidak menjadi sebab berkurangnya musibah. Oleh karena itulah ini penting. Jangan seperti orang ahlul bid'ah, Syiah Rafidhah, meratapi di atas tanah Karbala musibah yang sudah lewat. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu qadarullah. Ratapan itu menjadi sebab mereka melakukan kerusakan pada jasadnya, dipukul jasadnya dengan pedang, kadang dengan pisau, wajahnya dikeluarkan darahnya. Seolah-olah inilah darah menghormati cucunya Nabi SAW. Bukan menjadi bagus, malah kayak orang enggak apa namanya? Orang enggak sehat. Dungu, junun. Badan yang sehat saja diobatin, ingin supaya jangan sakit. Ini sudah sehat malah pakai pedang di sayat-sayat, pakai rantai, ada durinya dipukul-pukul, plak-plak, sampai berdarah-darah. Meratapi siapa? Musibah yang sudah. Orang kalau lihat seperti ini, adegan seperti ini, orang yang sakit aja kepengen sembuh. Ini orang lagi sehat malah kepengin sakit. Sudah sakit dan dapat pahala lagi. Bid'ah lagi, azab besar. Majnun. Kalau dikatakan junun mungkin enggak tahu ya. Ini ibadah kok dikatakan enggak waras. Sehat betul, tapi kebid'ahan merusak akal. Bid'ah itu merusak akal. Contohnya ini. Barakallahu fikum. Maka ahlus sunnah wal jamaah yakin musibah yang sudah lewat semua dengan qadha wa qadarillah. Bukan melakukan perkara seperti tadi. Fa yujahid qalbuhu 'ala tafakkur fiha. Yang ketiga, fa yujahid, bersungguh-sungguh qalbuhu fit tafakkur fiha, hatinya berpikir tentang musibah yang sudah lewat. Sungguh-sungguh hatinya berpikir musibah yang telah lewat. Salah apa saya? Wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Apa yang terjadi dari musibah itu dari dirimu. Jangan-jangan harta yang saya makan adalah harta yang haram, sehingga muncul penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Jangan-jangan ini. Kalaupun dia barakallahu fikum tersadarkan, istighfar. Itu jadi baik dia. Idza radallahu bi 'abdihil khair ajjala lahul 'uquba fid dunya. Kalau Allah taala menghendaki kebaikan, Allah menghendaki orang itu baik, ajjala lahu, disegerakan apanya? Hukubahnya. Di mana? Di dunia. Ya. Dia berpikir dosa saya. Iya. Sampai seorang salah ketika naik kendaraan. Kendaraan itu mogok. Tidak usah jalan. Dosa apa saya? Karena dosa itu mempengaruhi diri kita. Jadi malas baca Quran, jangan-jangan ada maksiat di mata saya. Malas jadi sholat, jangan-jangan ada dosa apa ini? Karena mempengaruhi sampai kendaraan saja ada pengaruhnya. Jadi kata seorang ini, dosa apa ini? Kok jadi kendaraan apa? Tidak ujalah. Iya. Barakallahu fikum. Jadi berpikir seperti itu. Jadi tenang, istighfar. Lalu yang berikutnya apa tadi? Wa kadzalika yujahidu qalbuhu an qalqihi lima yastaqbiluh. Dan juga berjuang bersungguh-sungguh melawan hatinya, an qalqihi, dari kegoncangannya. Lima yastaqbiluh, untuk menghadapi yang akan datang. Jangan tambah goncang jiwanya menghadapi kehidupan yang akan datang, optimis. Anaknya ninggal, istrinya ninggal, rumahnya hancur. Dia sudah akan menghadapi masa esok. Apa yang akan saya lakukan besok? Musibah yang sudah lewat, barakallahu fikum, itu musibah. Sudah, ambil hikmahnya. Hadapi hari esok dengan hati yang tenang. Jangan goncang. Wa mimma yatawahhamuhu min faqrin aw khaufin aw ghairiha. Dari apa yang yatawahhamuhu, apa yang membingungkan dirinya, menggelisahkan dirinya, min faqrin, berupa kefakiran, aw khaufin, atau rasa takut, aw ghairihima, atau selain dari keduanya, minal makarih, dari perkara-perkara yang tidak disukai, allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayati, yang dikhayalkan, fi mustaqbali hayati, di mustaqbal masa depan kehidupannya, adalah ketika Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwah, ujian silih berganti. Ada sebagian sahabat yang dibunuh, dengan disiksa, dengan berbagai macam siksaan. Sampai akhirnya, Nabi suatu saat SAW duduk di bawah Ka'bah. Iya. Maka orang ini mengatakan, Khabbab, Khabbab ibn al-Aras, beliau mengaduhkan kepada beliau, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidaklah engkau berdoa kepada Allah untuk Allah memberi kemenangan kepada kita. Ya. Maka Nabi menghibur. Qad kana man kana qablakum, sungguh orang-orang sebelum kalian, yukhadu rajul, ditangkap orang. Hanya memegang agamanya ditangkap. Fayuhfaru fil ard, dibenamkan ke bumi. Separuh badak. Ya. Sumayu khadul minsar, diambil gergaji. Gergaji. Fayu do'ala roksi, ditaruh di kepalanya. Wayaja'alu nisfain, dibelah jadi dua. Ya. Ini musibah orang-orang dulu seperti ini. Gergaji tubuhnya. Wayamsatu bi'amsat, sebagian lagi disisir. Sisir. Dari besi. Bukan sisir rambut, sisir besi yang tajam, koyak tubuhnya, kulitnya tembus sampai tulangnya, kulitnya, dagingnya tembus sampai tulangnya. Tapi kata Nabi, maya sudud dalik andi ini, ujian seperti itu tidak menjadikan mereka itu meninggalkan agamanya, prinsipnya. Maka Nabi memberikan semacam optimis. Wallahi la yutimanna Allah hadzal amr. Demi Allah, Allah akan memenangkan urusan dakwah ini. Hatta yasiru raqib, sehingga orang yang berjalan dari Son'a sampai Hadrul Maut, mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya kita akan menang. Sekarang sabar dulu. Sabar. Ujian-ujian ini hadapi dengan sabar. Tenangkan hati. Nanti kita akan diberi kemenangan. Berjalan dari Hadrul Maut sampai Sona aman. Nanti. Gitu. Jadi muncul optimis. Sekarang mungkin makannya tahu tempe. Sabar. Baru menikah. Rumah masih ngontrak, makanya terbatas, sabar. Yang penting agamanya istiqomah. Lebaran saudaranya beli baju baru, kita belum mampu beli baju baru, sabar. Namanya baru berkeluarga, ekonomi belum tertata. Dulu waktu bergelimpangan dengan maksiat, rezekinya lancar. Sekarang Allah uji dengan kekurangan, sabar. Tangga sudah beli baju baru, sarung baru, sepeda baru. Semuanya serba baru, sementara kita mungkin belum sabar. optimis, pahala lebih baik. Tenang jiwanya. Insyaallah kita akan dibangunkan oleh Allah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, sholat sunnah, rawatib, Allah bangunkan rumah di surga. Ini kejar. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini pasti. Kejar. Begitulah seharusnya kita hibur istri kita. Bok antum itikaf, istrinya di rumah, ini kok tidak pulang-pulang? Temennya sudah beli kue ini, beli ini. Hibur. Kita sedang mengejar yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nanti kita bareng di surga insya Allah. Tenang. Gelisah. Kue bisa dibeli dan harus pas lebaran. Habis lebaran lebih murah loh. Diskon 50%. Lah ini. Diskon 50% dan lebaran. Entah siapa dimakan lebaran sebelum lebaran. Rasanya sama maksudnya. Tenang. Karena mencari akhirat harus berlomba-lomba. Wa bidzalik falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba orang yang mengejar akhirat. Kan santai-santai. Barakallahu fikum. Faya hayatuhu. Faya'lamu annal umura mustaqbilah. Lihat. Dia tahu bahwa perkara yang akan datang majhul. Majhul, jadi ketahui. Ma yaqa' fiha min khairin wa syarrin. Apa yang akan terjadi pada hari esok berupa kebaikan au syarrin atau kejelekan. Wa amalun wa alamun. Wa anaha biyadihil azizul hakim, bahwa di tangan Allah lah. Al-Aziz yang perkasa lagi bijaksana, laisa biyadil ibad, bukan di tangan hamba. Urusan kita di tangan Allah, bukan di tangan orang. Rezeki di tangan Allah, bukan di tangan orang. Optimis. Minha syai'un illa sa'yu fi tahsili khairatiha. Bukan di tangan hamba sedikit pun. Bukan di tangan hamba sedikit pun. Illa sa'yu, kecuali hamba berusaha. Bitahsili khairatiha, memperoleh kebaikannya. Kita hanya ikhtiar. Hasil terakhir Allah yang menakdirkan. Rezeki bukan hanya satu jalan. Banyak jalan. Rezeki banyak jalan. Jadi kalau ada orang, rezeki saya cuma satu ini dok. Banyak jalan. Jangan mulai ini barang haram. Ini tok yang saya mampu. Banyak jalan yang halal. Yang halal lebih banyak. Cari yang halal. Bukan di tangan hamba, rezeki di tangan Allah. Tapi hasilnya sedikit. Justru yang sedikit, yang halal itu yang barokah. Barakallahu fikum. Lalu kata Syekh, wadafa'a madarratiha wa ya'lamul abdu in annahu idza sarafa fikruhu an qalqihi min ajli mustaqbil amrih. Dan dia menolak madarratiha, bahaya-bahayanya. Bahaya munculnya kegoncangan jiwa. Wa ya'lamul abdu, hamba juga mengetahui, annahu idza sarafa fikruhu, apabila pikirannya diarahkan kepadanya, an qalqihi, dari kegoncangan jiwanya, min ajli mustaqbali amrih, karena sebab masa depan yang dia akan dapatkan. Wattakala ala rabbihi fi islahihi, dan dia sandarkan kepada Rabb fi islahihi, tentang kebaikannya. Watma'anna ilaihi fi dhalik, akan merasa tenang baginya tentang hal itu. Idza fa'ala dzalik itma'anna qalbuh wa salahat ahwaluh wa zawalu anhu hammuhu wa qalquh. Maka apabila melakukan itu semuanya, akan menjadi tenang jiwanya, akan bagus keadaannya. Wa zada anhu wa zala anhu, akan lenyap hammu, kekacauan jiwanya, kegoncangan jiwanya. Demikianlah barakallahu fikum asbab yang ke-8, dan insyaallah kita lanjutkan sebab yang ke-9. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.